hari ini dan hari-hari itu, sehingga terkadang muncul dalam dirinya anggapan bahwasanya kesialan tersebut disebabkan karena perkara-perkara yang tadi kita sebutkan. Rasul menyebutkan wa ma minna illa mutatayyir. Kemudian Rasul menyebutkan sallallahu alaihi wasallam walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala menghilangkan bisikan-bisikan at-tatayyur ataukah perbuatan-perbuatan tatayyur pada diri seseorang dengan ia menerapkan sikap tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari tatayyur. Memungkinkan baginya ia bertasyaum, beranggapan kesialan dengan bab tatayyur yang tadi kita sebutkan. Namun perkara tersebut bisa Allah hilangkan dengan seseorang memperbaiki tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena makna dari at-tawakkul seperti disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah, maknanya adalah sidqul i'timad 'ala Allah. Seseorang benar di dalam bersandar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya dia benar-benar menyandarkan dirinya kepada Allah, bukan kepada selainnya, bukan kepada makhluk, bukan kepada sesuatu selain Allah tabaraka wa ta'ala. Fi jalbil manafi', dalam perkara manfaat yang ingin dia dapatkan, au daf'il madar, ataukah dalam hal kemadharatan yang ingin dia hindari. Dalam dua perkara ini terkait manfaat yang ingin dia rasakan, yang ingin dia dapatkan, yang ingin dia raih, sehingga akhirnya dia berjuang, berusaha untuk mendapatkan manfaat tersebut. Ataukah terkait terhindar dari kemadharatan, terhindar dari bahaya penyakit, terhindar dari kesulitan, terhindar dari kerugian, dan yang semisalnya, dalam keadaan dia berjuang untuk bisa selamat dari kemadharatan tersebut dengan melakukan ikhtiar. Namun ia sandarkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah yang menakdirkan dan menentukan untuknya seluruh takdir-takdirnya, apakah itu kebaikan yang dia raih ataukah keburukan yang dia dapatkan. Karena semua manfaat dan madarat itu berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'athiqati billah, bersama dengan dia memiliki rasa percaya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan sifat inilah, dengan amalan inilah seseorang bisa selamat dari perkara at-tatayyur. Menunjukkan kepada kita ketika seseorang dia bersandar bahwasanya kesulitan yang dia rasakan terkait perkara yang hendak dia kerjakan atau pekerjaan yang hendak dia geluti disebabkan karena adanya suara-suara binatang ataukah bertepatan dengan hari-hari tertentu ataukah bulan-bulan tertentu dan yang semisalnya, menunjukkan dengan perbuatan tersebut hakikatnya adalah menafikan nilai dan prinsip tawakal dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang bertawakal tidak akan terjatuh dalam perkara tatayur. Seorang yang kurang memahami perkara tawakal sampai akhirnya dia tidak menerapkan bab tawakal tersebut akan terjatuh dalam bab at-tatayur. Ini menunjukkan pentingnya seorang muslim mengkaji pembahasan seputar at-tauhid, di mana dengan tauhid itulah seseorang ia menyerahkan semua ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik ibadah yang zahir seperti sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, berpuasa dan yang semisalnya, ataukah lebih daripada itu ibadah batiniyah, ibadah batin yang tidak terlihat, yang termasuk dari amalan hati, seperti diantaranya adalah tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam pembahasan yang sebelumnya juga kita sebutkan kafarah bagi seseorang yang terjatuh dalam babu tawakul, dalam babu tatayyurafan, ia mengatakan Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuka. Kalimat ini juga kalimat yang berisikan tawakal seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, di mana dia meyakini bahwa segala kebaikan itu semuanya berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla. Semua keburukan, kejelekan juga berasal dari sisi Allah, Allah yang menakdirkannya. Karena itulah dalam babul iman bil qadar, wajib bagi seorang mukmin mempercayai adanya takdir Allah Azza wa Jalla yang khairihi wa syarrihi, baik takdir yang baik berupa manfaat yang dia rasakan, ataukah takdir yang jelek berupa bahaya, kemadharatan, kesulitan yang dia dapatkan, itu semuanya berasal dari sisi Allah dan tidak lepas dari takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan disebabkan karena makhluk selain Allah Azza wa Jalla. Kita bacakan pembahasan yang setelahnya, belum menukilkan di sini, walahu min hadithil fadl ibn al-Abbas, masih dalam riwayat al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dari hadith al-Fadl ibn al-Abbas, di mana disebutkan dalam hadis tersebut, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Sesungguhnya yang namanya tiyarah adalah perkara apa saja yang dengannya menyebabkan engkau melakukan sesuatu, ataukah yang dengannya engkau membatalkan mengerjakan sesuatu tersebut. Innamattiyaratu ma amdaka au raddaka. Terkait masalah kalimat raddaka, segala sesuatu yang dilihat kemudian mengakibatkan akhirnya seseorang ia bertasyaum, beranggapan sial, sehingga akhirnya dia membatalkan perkara yang hendak dia kerjakan atau sesuatu yang hendak dia lakukan. Dalam masalah ini telah kita sebutkan pembahasannya pada pembahasan dan pertemuan yang sebelumnya. Ini adalah termasuk dari tatayyur yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena segala sesuatu terjadi, baik itu kejelekan, disebabkan karena takdir Allah, bukan karena makhluk yang dilihatnya atau suara yang didengarnya. Adapun terkait masalah kalimat ma'amboka, segala sesuatu yang mengakibatkan dirimu melakukan sesuatu tersebut, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah beliau menyebutkan ada dua kemungkinan terkait masalah sesuatu yang mengakibatkan seseorang dengan sesuatu tersebut mengerjakan apa yang direncanakannya. Ada dua masalah, enggak lepas dari dua masalah. Masalah yang pertama belum menyebutkan, antakuna min jinsit tatayyur, apabila yang demikian termasuk dari jenis tatayyur. Wadhalika bi an yastadilla linajahihi aw adami najahihi bit tatayyur, di mana dia berdalil keselamatan dirinya, keberuntungan dirinya atau ketidakberuntungan dirinya dengan masalah tatayur. Karena sebab burung ini akhirnya dia beruntung. Karena sebab bertepatan dengan hari yang diprediksi itu adalah hari keberuntungan, akhirnya dia mendapatkan sekian banyak laba dan manfaat yang besar, sehingga menyebabkan dengan hari tersebut dia melakukan, menyebabkan dengan suara dan pergerakan burung tersebut dia kerjakan. Ini termasuk dalam bab at-tatayyur. Naam. Dan yang demikian dari sisi hukumnya termasuk dalam bab at-tatayyur yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan belum menyebutkan bahwasanya at-tatayyur termasuk dari perbuatan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemungkinan yang kedua, ayyakuna sababul mudhiyyi kalaman sami'ahu au syai'an syahidahu yadullu ala taisiri hadzal amri lahu. Ia menjadikan sebab ia mengerjakan sesuatu tersebut karena adanya suara yang dia dengarkan atau sesuatu yang dia lihat, yang dia persaksikan, sehingga dia berdalil dengannya bahwasanya dia akan meraih kemudahan dari urusannya tersebut. Akhirnya dia kerjakan. Fa aina hadza fa'lun wa huwa alladhi yu'jibuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini maknanya adalah tafa'ul. Dan perkara inilah yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau semisal sebab dia mengerjakan sesuatu karena adanya suara yang dia dengar atau sesuatu yang dia saksikan, sehingga dia berdalil dengan suara dan sesuatu tersebut bahwasanya itu adalah perkara yang mendatangkan kebaikan dan kemudahan untuknya, maka ini termasuk dalam bab at-tafa'ul yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti kemarin kita sebutkan, ketika seseorang sedang dalam keadaan kesulitan, kemudian ternyata ketika berjalan dia bertemu dengan seseorang, ketika menyapa dirinya dan dia bertanya tentang namanya siapa, dia menjawab namanya adalah Muslim. Namanya adalah apa? Muslim. Atau namanya adalah Salim. Kalau di bahasa kita namanya Selamat. Walhamdulillah. Ini sebagai pertanda kebaikan, kemudahan untuknya. Ia bertafa'ul dengan sesuatu yang dia dengar. Maka perkara inilah yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin akan tetapi kata beliau, ini i'tamada 'alaihi dunallah fa hadza hukmuhu hukmu tiyarah. Kalau semisal dia bersandar dengan sesuatu tersebut, ia sandarkan seluruhnya secara mutlak tanpa ada keterkaitannya dengan Allah azza wa jalla, artinya karena sebab dia bertemu dengan orang yang bernama Salim akhirnya dia selamat. Dia percaya itu adalah sebagai penyebab dia mendapatkan keselamatan, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Maka yang demikian dari sisi hukumnya sama dan dihukumi termasuk dalam bab at-tatayyur. Sehingga tafa'ul yang dibolehkan adalah kalau semisal ia menjadikannya itu sebagai sebab yang dengannya Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada dirinya, keselamatan padanya, sehingga ia masih bersandar kepada Allah dan ia berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla dari apa yang dilihatnya dan didengarnya tersebut adalah sebagai pertanda dari sisi Allah akan datangnya keberuntungan untuknya, keselamatan untuknya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan hakikat dari tafa'ul adalah husnudzan. Seseorang ia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, atas apa yang didengar, atas sosok yang dilihat, membangkitkan dirinya adanya sifat husnudzan, baik sangkanya ia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah perkara yang merghub, perkara yang dicintai dan disenangi, dimotivasi untuk seseorang mengerjakannya dan melakukannya. Disebutkan di dalam hadis firman Allah tabaraka wa ta'ala, ana inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku, kata Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan persangkaan, perdugaan hambaku kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah itu sesuai dengan persangkaan seorang hamba kepada Allah. Artinya apa? Kalau semisal seorang hamba ia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berbuat baik untuknya. Tapi kalau semisal seorang hamba ia bersu'udhan, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan memberikan keburukan untuknya. Karena itulah kita dianjurkan untuk memiliki sikap husnudhan kepada Allah Azza wa Jal. Di antaranya adalah dengan kita mewujudkannya dalam babut tafa'ul. Ketika mendengar sesuatu, ia berhusnudzan. Walhamdulillah, semoga saja ini sebagai pertanda kebaikan untuknya. Muncul rasa imannya kepada Allah Azza wa Jal. Muncul rasa yakinnya kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga at-tafa'ul menambahkan rasa iman dan dekatnya seorang hamba, percayanya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Adapun at-tatayyur mengakibatkan seorang hamba semakin jauh dari Allah dan mendatangkan murka Allah Azza wa Jal. Karena dia beranggapan segala sesuatu yang menimpanya bukan dari sisi Allah, tapi dari sisi makhluk yang ia percayai sebagai pengakibat dari terjadinya kejadian-kejadian tersebut. Dan ini termasuk dari kesyirikan. Baik, sekarang kita bacakan penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di alaihi rahmatullah dalam risalah beliau Al-Qaulus Sadid, syarah dari Kitab Tauhid. Beliau menjelaskan dalam bab tiyarah, wa huwa tasya'umu bituyur. Yang dimaksud dengan tatayur atau tiyarah adalah seseorang beranggapan sial dengan burung-burung. Naam. Anggapan atau tayur kesialan dengan burung ternyata anggapan yang juga sering kita jumpai bahkan di tengah masyarakat kaum muslimin. Ketika di malam hari mereka tiba-tiba sedang bersantai dikejutkan dengan suara burung gagak, akhirnya ia bertasyaum. Jangan-jangan ini sebagai bertanda adanya kesialan, adanya bahaya. Ketika di malam hari mereka sedang bersantai, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara burung hantu, akhirnya mereka bertasyaum. Jangan-jangan karena burung ini akan mendatangkan bencana dan yang semisalnya. Ditambah lagi perkara-perkara yang seperti ini tersajikan di layar-layar lebar, di televisi-televisi yang ditonton oleh kaum muslimin, televisi-televisi yang hakikatnya menebarkan prinsip-prinsip kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, identik dengan suara burung hantu sebagai pertanda adanya makhluk halus yang akan menyakiti seseorang. Adanya suara burung gagak identik dengan munculnya sosok makhluk halus yang nantinya akan mengganggu seseorang dan yang semisalnya. Ini hakikatnya adalah at-tatayyur yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kemarin kita sebutkan di awal pembahasan makna atau tayur mengacu pada perbuatan kaum musyrikin jahiliyah, di mana ketika mereka merencanakan sesuatu mereka akan mendatangi dukun dan yang semisalnya, kemudian sang dukun tersebut memerintahkan dirinya ataukah dia sendiri yang menerbangkan seekor burung, kemudian diperintahkan untuk melihat ke arah mana burung tersebut itu terbang. Kalau ke arah kanan bertanda kebaikan, kalau ke arah kiri berarti bertanda kejelekan. Pada sebagian lafaz diartikan dengan maknai zajr tayr, burung ketika sedang berada di satu tempat kemudian dia hardik. Kemudian dia hardik, hus. Nanti burung tersebut pasti akan terbang, ya kan? Dilihat kalau ke kanan berarti bertanda kebaikan, kalau ke kiri berarti bertanda kejelekan. Inilah at-tatayyur yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang kemarin kita sebutkan, la tiyarota, tidak ada tiyaroh. Artinya segala sesuatu hakikatnya enggak berpengaruh sama sekali. Anggapan yang hakikatnya seperti fata morgana, ya kan? Ketika seorang kehausan, dia melihat dari jauh seakan-akan ada air, ternyata tidak ada air ketika dia mendekati sesuatu tersebut. Fata morgana. Dan melihat seakan-akan itu ada, hakikatnya tidak ada. Inilah at-tatayyur yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tiyarata. Walaupun secara makna tadi kita sebutkan maknanya demikian, namun secara pengaplikasian at-tatayyur terkena kepada beragam jenis dan macam segala sesuatu, baik itu bangsa burung ataukah binatang secara umum ataukah bahkan hari dan bulan dan tahun dan yang semisalnya, apabila memiliki anggapan sebagaimana anggapan-anggapan musyrikin jahiliyah, maka dia telah terjatuh dalam perkara at-tatayyur. Sehingga Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Su'di beliau menambahkan wal asma, ataukah dengan nama-nama, dengan nama-nama ia bertatayur, baik nama hari dia bertatayur. Jangan safarna di hari Jumat Kliwon. Kenapa? Karena di Jumat Kliwon tersebut adalah malam yang nantinya seseorang sama sekali tidak merasakan dan mendapatkan manfaat kebaikan. Pilihlah hari yang lain. Pilihlah hari yang lain. Nah, jangan kamu melakukan pernikahan di bulan Safar atau di bulan Syaban, karena itu adalah bulan yang bertanda bahwasanya pernikahan tersebut nantinya akan mendapatkan sekian banyak huru-hara. Nah, ini juga termasuk dari bab at-tatayyur yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal alfaz, ataukah dengan lafaz-lafaz, wal buqa', ataukah bahkan dengan tempat. Kalau kamu berjalan, ingat ya, jangan lewat jalur ini. Itu jalur yang penuh dengan hal-hal yang gaib. Nah, nantinya antum akan demikian dan demikian. Ketika kamu melakukan perjalanan, ingat, ketika melewati tempat ini, langsung mengarah ke kiri. Jangan terus. Karena tempat tersebut adalah tempat yang sering terjadi kecelakaan. Di tempat tersebut akan demikian dan demikian. At-tasha'um. Sehingga ketika dia melewati tempat tersebut, ketika hendak melakukan sesuatu, seakan-akan tempat ini menolaknya. Ya kan? Menolaknya. Sehingga ia pilih untuk mencari arah yang lain, tidak melewati tempat tersebut. Inilah tatayur yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, auraddaka at-tiyarah, adalah segala sesuatu yang ketika engkau bersandar dengan sesuatu tersebut, sesuatu itu bisa membuat engkau membatalkan melakukan sesuatu atau tertolak untuk mengerjakan sesuatu. Nah, dan ini termasuk dari kesyirikan. Ahli tauhid tidak percaya bahwasanya tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang mendatangkan kesialan. Ahli tauhid tidak percaya nama-nama hari dan bulan adalah hari dan bulan yang mendatangkan kesialan. Ahli tauhid hanya percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah satu-satunya yang dia percayai, yang dia pasrahkan urusannya kepadanya saja, yang bisa mendapat memberikan untuknya kebaikan atau menyelamatkan untuknya dari sekian bahaya dan kemadharatan. Fa nahasyari'u anit tatayyirin kekuatan terlaku perkara adalah tadi dengan peribadi ala tersebut. Perbedaan antara yur dengan faul adalah anfa'al la yadkhulu aqidil insan aqli, bahwasanya tafaul yang baik sama sekali tidak memberikan pengaruh pada akidah seseorang, tidak pula pada akalnya. Walaysa fihi ta'liqul qalbi bighairillah, tidak ada padanya seseorang menyandarkan hatinya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bal fihi minal maslahatin nasyati was-surur wa taqwiyatin nufs 'alal matalibin nafi'ah. Bahkan dengan tahul ini kan seseorang mendapatkan nasyat, kesemangat, mendapatkan semangat untuk meraih maslahat dan merasakan kegembiraan, menguatkan hati untuk dia bisa mendapatkan sesuatu manfaat yang dicarinya. Dan tadi kita sebutkan at-tafa'ul hakikatnya adalah husnuzan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. وصفه ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على حالة من الأحوال المهمة ثم يرى في تلك الحال ما يسره أو يسمعه. Contoh dari hal tersebut adalah ketika seorang hamba memiliki tekad untuk safar. Ini contoh tafaul yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Az-Zi'di alaihi rahmatullah. Contohnya adalah ketika seorang hendak safar atau hendak menikah atau melakukan akad-akad tertentu, akad utang piutang, akad jual beli atau akad pernikahan, au ala halatin minal ahwalil muhimmah, ataukah dia pada satu keadaan, di keadaan-keadaan yang penting, summa yara fi tilkal hal, kemudian di keadaan tersebut dia melihat ma yasurruhu, sesuatu yang menggembirakannya. Au yasma'u kalaman yasurruhu, ataukah dia mendengarkan adanya suara dari seseorang yang suara tersebut menyenangkannya. Semisal ada seorang yang memanggil kawannya, ya Rashid, wahai Rashid. Rashid artinya adalah seorang yang terbimbing. Rashid, seorang yang mendapatkan bimbingan. Bersyaum dengan para terbuka menyebab akhirnya bimbing. Dan itu adalah kebaikan untuknya. Muncul hanya kesenangan, ketenangan, dan kekuatan, tekad untuk terus maju ke depan. Dan ia berhusnudhan kepada Allah Azza wa Jal. Tambah imannya, tambah dekat dengannya, tambah dekat dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Au ya Salim, ataukah semisal dia mendengarkan seseorang menyeru kawannya yang bernama Salim. Au Ghanim, ataukah seorang memanggil nama kawannya Ghanim. Ghanim ini artinya seorang yang beruntung. Fayatafa'alu wa yazdadu tama'uhu fi taysiri dhalikal amri alladhi azama 'alayhi. Maka dia bertafaul, bertambah rasa harapnya dapat mudah dan ratusan yang fahadhu dampak-dampak yang ada setelahnya juga kebaikan. Laisa fihi minal mahadhiri syai, tidak ada padanya sesuatu yang dilarang sama sekali, terkecuali dalam pembahasan yang tadi disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika seorang menyandarkan dengan sesuatu tersebut adalah sebagai bertanda keberuntungan untuknya dan dia melupakan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya yang memberikan dan menakdirkan segala sesuatu yang akan menimpanya. Maka ini bisa jadi masuk dalam bab at-tatayyur. Namun kalau semisal seorang meyakini itu sebagai sebab yang dengannya dia berharap Allah Azza wa Jalla menjadikan itu sebab kebaikan untuknya, sehingga dia berhusnul dzan, tumbuh rasa percayanya kepada Allah untuk terus maju dan maju, maka inilah tafaul yang disenangi, disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan ini adalah termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang perlu untuk kita amalkan, yang perlu untuk kita kerjakan, karena dengan mencontoh Rasul hakikatnya adalah kita akan mendapatkan kebaikan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma at-tiyaratu fa innahu idza azima ala fi'li syai'in min dzalika min al-umuri nafi'a fi ad-din aw fi ad-dunya fa yara aw yasma' ma yakrahu athara fi qalbihi ahadu amrayn ahaduhuma a'zam min al-akhar. Adapun tiarah adalah ketika seorang bertekad melakukan sesuatu dari perkara-perkara di atas yang memberikan manfaat untuknya dalam perkara agama ataukah dunia, kemudian ketika dia melihat atau mendengar sesuatu yang dibencinya, maka sesuatu yang dibencinya tersebut memberikan pengaruh pada hatinya, dia khawatir akan mendapatkan salah satu dari dua kemungkinan yang salah satunya kemungkinannya lebih buruk dibandingkan yang lain. Nah, dan kemudian beliau menyebutkan kemungkinan yang pertama, ayastajiba lidzalika da'i fayatruku ma kana aziman ala fi'lihi. Kemungkinan yang pertama bisa jadi dia meninggalkan perkara yang dia tekati untuk mengerjakannya sehingga dia terpengaruh dengan tatayur tersebut. Naam. Au bil aksi, ataukah kebalikannya. Fayatatayyaru bidzalik wa yankasu 'anil amri alladhi kana aziman 'alaih. Kemudian dia bertatayur dan dia pun membatalkan perkara yang dia tekati sebelumnya. Fahadha kama tara qad 'alaqa qalbahu bidzalika al-makruh ghayat at-ta'liqi wa 'amila 'alaihi. Maka keadaan hamba ini sebagaimana yang kamu lihat, hakikatnya adalah ia sandarkan hatinya dengan sesuatu yang dibencinya dengan sepenuh-penuh penyandaran dan ia kerjakan apa yang dilihatnya tersebut. Nah, artinya dia terpengaruh dengan tatayur yang disebutkan. Fatasrifu dzalikal makruh fi iradi wa azmi liha. Dari maka tulis yang seperti ini terhadapnya demikian pulaknya dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai belum menyebutkan ini menunjukkan bahwasanya pelakunya lemah hatinya dan memiliki rasa takut kepada makhluk dan bersandar kepada sebab yang secara syariat bukan dikatakan sebagai sebab, sehingga terputuslah hatinya untuk dia bersandar kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini menunjukkan mahnya tauhid dan tawakal dirinya kepada Allah, di mana dia terjatuh ke dalam perkara kesyirikan dan wasilah-wasilahnya. Secara kesimpulan beliau menyebutkan kemungkinan yang pertama itu demikian. Dia kerjakan bisikan dari tatayur tersebut, kemudian dia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang tadi disebutkan. Wal amru tsani, kemudian kemungkinan yang kedua, alla yasjiba lidzalika da'i. Seorang dia tidak terpengaruh dengan apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya. Lakinnahu yu'thiru fi qalbihi, akan tetapi sesuatu tersebut tetap memberikan pengaruh pada hatinya. Hazanan wa hamman wa ghamman, sehingga hatinya dipenuhi dengan kesedihan, kegundahan dan yang semisalnya. Fa hadza wa in kana dunal awwal lakinnahu syarrun wa dararun 'alal 'abdi. Walaupun dari sisi negatifnya, dampak negatifnya di bawah dari yang pertama, akan tapi tetap itu adalah keburukan, kemadharatan pada diri seorang hamba. Wa dha'fun liqalbihi wa muhinun litawakkulih, menunjukkan hatinya lemah dan lemah pula tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tabahu makruhun fa annahu min al-amri fa qawiya tatayyuruhu, dan barangkali saja ketika setelahnya dia mendapatkan perkara yang dibencinya sehingga dia menyangka itu disebabkan karena tatayur yang tadi dilihatnya, sehingga semakin bertambah kuat keyakinan tatayurnya. Wa rubbama tadarraja bihi ilal amril awwal, dan barangkali saja terus yang demikian akan meningkat sampai mengakibatkan seorang terjatuh dalam perkara pertama yang tadi disebutkan di atas. Sehingga secara kesimpulan yang beliau sebutkan, seseorang ketika terjatuh dalam perkara tatayur, ia akan terjatuh dalam dua perkara yang keduanya adalah kejelekan. Ima dia terpengaruh dengan tatayurnya dan dia tinggalkan sehingga terjatuh ke dalam kesyirikan. Ima tidak, dia tidak terpengaruh pada dirinya, ataukah yang demikian tidak memberikan pengaruh pada dirinya, namun hatinya terus merasakan kesedihan dan kegundahan. Sehingga kedua perkara tersebut adalah perkara keburukan. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menafikan adanya at-tatayyur. La tiyarata, tidak ada at-tatayyur. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.